Pada suatu saat, ya, ada seorang wali besar namanya Syekh Hasan Al-Basri. Iki sering tak ngajek noi. Lah si iling nyam ya. Sing iling mek telu, sing lali. Sewu. Ya. Pada suatu saat beliau ini jalan-jalan. Senengane musafir. Ini wali besar namanya Syekh Hasan Al-Basri. Di kota Baghdad sana. Di Irak. Beliau kecapean, ada sebuah kuburan, makbaroh, duduk di situ, kemudian keturun. Bareng keturun, beliau mimpi. Perasaannya beliau, mimpinya itu adalah ahli kubur itu tangih kuwabeh mengadakan pesta prasmanan. Kelambune apik-apik, ana sing gawe klambi sutra, ana sing gawe batik Solo. Yo. Apik-apikan klambi. Wangi-wangian ambu. Pesta mangan bersama, prasmanan. Seweneng seneng. Tapi ada seorang pemuda arek enom rambuté gondrong. Madol-madul koyo rambuté arek pang iku. Weh, wontrong melintir-melintir gak karuan. Kelambine iku suwek-suwek ambune lebus. Mek sitok tok iku sing mambune gak enak, sing welek dhewe, liyane gawanteng ganteng sing wedok wayu-ayu, kelambine anyar-anyar, mek sitok ndil tok iki. Akhirnya Syekh Hasan ini penasaran, kok misitu ini kok elek dewe diparani, lele ditakoni. Sampean kok enggak podo nak kalau konco-koncomu. Iku klambine wapi-api kabeh ambune wangi. Awakmu dewe kok gombris, kok iwang gendeng ini nak. Syekh arek nom memang ditakoni nangis gak jawab. Setelah mari nangis terus ngomong, ngeten Pak Yai. Sak jeke kulo pindah wonten meriki. Kulo manggon enten mriki pun petung tahun. Manggon di kuburan iku lho. Pun petung tahun. Sak jekih kulo pindah wonten mriki suwene petung tahun. Dulur-dulur kulo, konco-konco kulo mboten enten sing eling babar blas. Rungokno temen-temen iki. Awak iki bakale. Aja kuatir, camat asli. Ya. Si ono calon camatnya apa iki wis camat. Kabeh iki camat Pak Camat. Sing mburi, sing ngarep, sing ngaji. Cah. Adik calon dadi niku. Calon mah. Adik calone pas. Wis gak adik pemilihan, gak adik pilihan nek iku. Ayo ngenteni nduk omahe dhewe-dhewe. Kadang dinteni nduk omah gak teko-teko metune nduk pasar. Iya. Katang dinten nduk pasar gak teko pas ngisin nduk jeding teko ya calon mah akhire kula Pak Yai sejak senjak manggon dinten mriki suwene pitung tahun keluarga kula bapak ibu kula dulur kula kanca kula tangga-tangga mboten enten sing iling mboten enten sing kirim wengsel mboten enten sing transfer ganjaran dateng kula akhire Pak Yai Hasan takon nak apa sampean sik duwe dulur duwe kanca ta? Dheke terus cerita, kula nggadah ibu. Pak Yai. Ibu kula sing tasik gesang. Niki mboten eling babar blas Pak Yai. Akhire ya wis. Engko tak kandakno nang keluargamu, insyaallah aku gak janji tak golekane. Nduk ndi kampunge? Jenenge sapa? Diduduhno jenenge niki, kampunge niki, kecamatane niki. Akhirnya melilir. Melilir subhanallah iki wali ya. Langsung mulai wudu, wudu terus sembahyang. Bengi sembahyang sunah marung ngono keturun maneh bengi. Mari sembahyang sunah rong rekaat mari turu mang terus goleki omah sing ditunjuk wong wedok ibuke arek sing mati mang digoleki karo Syekh Hasan. Golek ana Kampunge Wajak, Kecamatan Wajak lor kali. Jenenge Bu Hendun ya. Kawolehi wis. Ketemu ndok kono, pas omahe mang pas persis ditakoni Bu Hendun iki, Bu. Jenengan gadah anak lanang namine Abdullah Ta'ala. Sing Bu Hendun iki ngomong, kula mboten gadah anak laki, anak laki-laki jaler kiai. Enggak, petung tahun kepungkur biyen sampean nate duwe anak lanang ingkang sampun sedo. Langsung ibu iku mangiling. Masya Allah nggih, nek pun sedo enggak ada, kula namine Abdullah, nopo opak yai. Sampeyan tak ceritani ya. Aku iki mimpi ini wong wali lho rek ya. Aku mimpi nek penduduk kuburan iku padha tuwangi kabeh. Wabeh kelambini mewah ngadakan pesta, mek anek anak sampean tok sing kelambini rowak rawek, rambuté gondrong, ambune lebus, tak takoni jare keluargae ora ana sing kirim donga, terutama ibuke. Langsung ibuke ro crita kaya niku nangis langsung semaput. Ya. Semah bareng semaput terus ngelilir maneh, semaput maneh ngelilir maneh, semaput maneh. Saking gak kuatin lo susai anak itu alam kubur sing koyok lali panjene lali wong ibu ilo sampe lali apa mana wong li apa mana tonggok ditenono ngonek gak percaya sampean ngonek sampean mati disik sampe anak putu sampean dulur-dulur konco gano sing kirim. Masya Allah mangka nih ojo butuh kiriman wong li ayo golek deh engko gawe kari-kari kiriman niku ya. Akhire kek napa putusane. Si ibu ini menangis begitu sadar, langsung masuk kamar, ngambil uang satu kantong, banyak nih akeh jumlahe 1000 dirham. Dirham iku duit perak. Duit cilik niku, tapi perak nek dinar duit emas 1000 kabeh. Wis gampangane cara diitung nduk kene ngono, nek 1000 iku dirham, gampangane 100 juta lah umpama duit saiki. Dikekno nang Pak Yai Hasan Basri, Pak Yai niki kula titip dateng panjenengan, kula sedekah dateng panjenengan, pahalai ganjaran kula hadiahaken kangge anak kula. Langsung digawa karo Yai Hasan sambil melaku karo mule iki, dhuwit iki didum-dumno angger wong lewat kepethuk didumi. Sam durung sampe teko omah Yai Hasan iki duit 1000 dirham wis entek pisan. Paham? Meh padha karo aku lah. Aku nek oleh duit akeh langsung durung sampe teko omah, ya kan? Wis mlebu bank dhisik. Ngono ta? Nggih ta? Aja ngangge lho sampean tak antemi lho kaya. Subhanallah. Mari wis didum kabeh atas nama si fulan Abdullah mangganjarane dia diakno rono bengine mari sembayang tahajud. Syekh Hasan Al-Bisri iki keturun maneh, turu mimpi maneh nek ahli kubur mang pesta rawame, klambine api-apian, klambi wangi-wangian, dadakno arek nom sing mang kaya wong gendeng mabul-mabul, rambuté sing ambune lebus. Iku kelambine paling bagus, ambune paling wangi, paling gawanteng, rambuté tersisir rapi. Moroh nang Kiai Hasan, Kiai, kula matur nuwun sanget nggih. Nah niki ibu kula pun kirim, nah niki kula pun dikirimi kelambi, kula niki kula pun sehat kados ngeten. Subhanallah. Langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Kiai Hasan terus ngelilir, masya Allah ternyata betul-betul nyata adanya. Paham nggih? Niko wau nafsiri dawuhe Kanjeng Nabi, sapa wonge sing kirim donga, kirim tahlil, nang sapa wae sing dikirimi, mbok iku keluargae, mbok wong liya, niku nyampe derek, paham nggih? Lah niki sagete kula panjenengan sedaya niki. Menghormati, syukur, terima kasih kepada pahlawan duduk di tempat ini, istighosah bersama, bersolawat bersama, tahlil bersama, ngaji bersama. Kula panjenengan ikhlas, ayo dihadiakno pahalane kanggo para pahlawan.